bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Tauran sangat mengerikan karena ternyata ia bukan ledakan jeritan anak-anak tanggung SMP maupun SMA. Ia menjadi konsumsi bagi anak-anak sekolah dasar. Tapi yang mengerikan dan menyedihkan, ketika mahasiswa pun masih ada di kemahaan siswanya, mereka beradu otot dengan sangat menakutkan, mencipta kerusakan di sana sini. Kalau dulu antar universitas, kini antar fakultas. Bagaimana mungkin? Tapi itulah kenyataan. Kampus yang harusnya menghasilkan para sarjana malah menjadi tumpukan masalah. Sangat menyedihkan, tapi itulah kenyataan. Sehingga guru yang ditiru dan digugu, guru yang jadi masalah. Tawuran ekspresi kegagalan pendidikan, karena ide tentang pendidikan hanya ceramah belaka. Korupsi menodai. Bagaimana mungkin kejujuran bisa diharapkan ketika pelaksanaan penuh dengan kecurangan? Haruskah anak muda dikorbankan? Jika tidak, pemimpin patut bertobat dan menyadari kesalahan, supaya sungguh kita bisa menyelamatkan generasi muda, sehingga mereka tak lagi terlihat dalam tawuran. Tawuran itu hanya sebuah ekspresi kegagalan yang tak boleh diteruskan. Mari segera hentikan dengan jujur di pendidikan. Teladan sangat diperlukan, karena itu bagian yang tak terhindarkan dari sebuah proses pendidikan. Ingat, satu teladan lebih berarti dari 1000 ucapan. Semoga kita masih punya teladan itu. Bersama saya, Bigman Sirait.